keranjangan. Eh, keranjingan, lupa. Si muda udah pikun. Lihat si nenek genit sekali, pakai rok mini sangat lincahnya. Tinggal si kakek melihat ini, dia cuma bisa goleng kepala. Memang begitu zaman modern, sering terjadi yang lucu-lucu. Darilah itu tak usah heran, agar pikiran tidak terganggu. Si kakek juga pun pakai celana.